Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi nadpul jama'ati fit tarawih wal witri fi ramadhan. Disunnahkannya berjamaah dalam salat tarawih dan salat witir di bulan Ramadan. Wa annaha ashruna raka'atan, dan bahwasanya salat tarawih itu 20 rakaat. An Abdurrahman ibn Abdul Qari qala, mengucap si Abdurrahman, kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab fi Ramadan fil masjid. Saya keluar sidak ini, inspeksi mendadak, bersama Khalifah Umar bin Khattab ke masjid di bulan Ramadan. Setelah sidak di masjid, apa yang dia lihat? Fa'idhan nasu auza'un mutafarriqun. Ternyata manusia itu terbagi-bagi, terpencar-pencar, sholat sendiri-sendiri. Nah, betapa kacaunya ribuan orang sholat sendiri-sendiri. Mau disuruh jamaah, enggak ada dalilnya, enggak jamaah, kok kacau. Berijtihadlah Umar bin Khattab. Faqala Umar, kemudian mengucaplah Umar bin Khattab, inni ara law jamma'tu ha'ula'i ala qari'in wahid lakana amsala. Sungguh aku berpandangan, berpendapat, tentu setelah mikir-mikir mendalam, andai orang-orang ini saya suruh berjamaah pada seorang imam yang qari, lakana amsal, tentu hal itu akan lebih baik ketimbang sholat sendiri-sendiri kacau. Faqala Umar, kemudian mengucaplah Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Umar sadar, kalau dulu-dulu enggak ada tradisi tarawih berjamaah, lalu tahu-tahu Umar mentradisikan, itu sadar bahwa itu bid'ah. Tapi dari kacau menjadi tertib, masa elek, ya baiklah. Akhirnya Umar menilai ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Ini pula dasar kenapa ulama membagi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, dolala. Nah, bolo-bolo konois ngotot bid'ah elek kabeh. Dalile kullu bid'atin dalala. Ketika diajak diskusi, mas, tidak setiap kullu itu maknanya kuliah. Gitu? Ada zahirnya kullu, ternyata maknanya juz'iyah. Bagian, sebagian, enggak semua. Beda contohnya, beda. Ada. Apa contohnya? Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nabi Khidir, kenapa perahu baik-baik zaman lubangi, zaman gait malih elek rusak? Loh, itu perahu itu miliknya fakir miskin. Ammas safinatu fakanat lima sakin. Ya'malu nafil bahri, mereka kerja di laut, mungkin jadi nelayan. Wa kana wara'ahum, di belakang sana di tengah laut ada perompak-perompak yang merampok mengambil setiap kapal yang baru. Diambilnya ghosban dengan perampasan. Yang diambil itu kapal yang baik-baik. Kapal yang jelek-jelek enggak diambil, kapal jelek-jelek miliknya orang melarat aja enggak diambil. Yang diambil itu kapal yang baik-baik. Nah, kapal yang baik itu bahasa Arabnya kullasafinatin jadidah. Nah, ya kan? Tapi kalimatnya cukup kullasafinatin gitu dok, nggak ada kalimat apa? Jadidah. Ada kalimat yang dibuang. Nah, yang menyesatkan itu yo yang dolalah saja, yang tidak dolalah ya tidak menyesatkan. Mengharokati Quran bid'ah. Dulu enggak ada harokat. Menterjemah Quran agar orang awam didik-didik paham. Bin'ah juga. Dulu enggak ada. Unisma, unmu itu bin'ah semua. Zaman Nabi enggak ada unisma, enggak ada unmu. NU, Muhammadiyah, PKS, HTI, bin'ah semua. Zaman Nabi enggak ada. Tapi itu diadakan tidak untuk membikin-bikin syariat baru yang Nabi enggak bikin. Itu diadakan untuk mempermudah dakwah, untuk mempermudah koordinasi perjuangan, untuk mempermudah pendidikan. Jadi konteksnya ta'awanu alal birri wa taqwa. Iya kan? Barang baru tapi baik. Ojo ngotot setiap barang baru ngerokok semua. Umar bilang ni'matil bid'atu hadhihi. Nah, yang ngejajak diskusi begitu enggak nutut pikirannya. Wuh, itu Umar. Umar ahli bin'ah misan. Jadi Umar ahli nerokok. Karena ahli bin'ah. Ya tak ledek misan. Mas, aku lekon milih. Milih bin'ah Umar timbang sunnahmu, mas. Lekon milih. Bin'ah Umar... apa besok nang akhirat bareng Umar lho dipastikan masuk surga karena menurut hadis sahih ada 10 sahabat yang disebut namanya tunjuk hidung oleh Nabi fulan ahli surga, fulan ahli surga, fulan ahli surga itu termasuk Abu Bakar, Umar begitu. Ya mending melok bin'ah Umar timbang sunai sampean sing kurung mesti dalam konteks dalam tanda petik lho. Apa yang ente yakini sunnah itu kadang belum tentu sunnah. Karena Anda bukan mujtahid yang alim. Anda yang sama, apa yang Anda tuduhkan bid'ah dari ulama besar, itu belum tentu bid'ah. Arek tamat SD, ngeritik profesor doktor, apa, ahli bedah. Iya kan? Apa yang dikatakan salah oleh arek enggak tamat SD belum tentu salah. Begitu. Ya kan? Apa yang dikatakan benar oleh arek enggak tamat SD juga belum tentu benar. Dan bisa jadi salahnya profesor doktor ini masih lebih benar daripada benarnya anak TK.